cukubur. Kami akan tetap bersatu. Kami memang suka di jalanan, bukan kelompok kejahatan. Kami punya visi dan tujuan, bukan jadi preman di jalanan. CB, CB, motor paling kece. Meski motor tua, tapi nikmat rasanya. CB, CB, gak ada matinya. Motor legenda sepanjang masa. Jadi preman di jalanan. CB, CB.